Iya, barakallahu fikum. Sementara pertanyaan yang sudah masuk, coba kami jawab. Iya, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Kalau tidak kami jawab semua, ada Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abu Yahya Mu'ad, insyaAllah. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, apabila kita terlanjur menikah dengan istri yang kurang solehah, bagaimana Ustaz solusinya? Didiklah dia. Sabarlah mendidiknya. Resiko memang sudah terlanjur. Sehingga engkau harus sabar ekstra sabarnya. Mendidik dia untuk bisa memenuhi kekurangannya. Lihat, kalau kurang harta mungkin kita bisa cepat memenuhinya. Tapi kurang ilmu, harus sabar ngajarinya. Ya, membenahi ilmunya. Nah itu. Maka bukan cerai ganti yang baru. Bukan solusi itu. Yang sudah menjadi milikmu, yang kau cintai, maka didiklah. Dan wanita yang begini hendaknya, ketika suami ada niat ngajak ngaji, ngajak untuk baik, sambutlah ajakan suami. Ya, koreksi diri. Betul dirinya masih kurang. Justru harus nuntut, Mas, saya masih kurang banyak, ayolah. Ada taklim, tolong antar ngaji. Inilah, jadi ada gayung bersambut. Suami ingin membenahi, ingin memperbaiki, istri tidak mau sama sekali. Ngaji tidak mau, ini tidak mau. Nah, itu berat. Ini tanda-tanda berat. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau ada tanda-tanda istrimu nujus, berbuat durhaka, tidak mau diajak pada kebaikan, ada tahapannya. Fa'idhuhunna, nasihat, nasihat, nasihat. Kalau tidak mau, fahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Ya? Kalau tidak mau lagi, pukul. Tapi ingat, pukulan yang tidak membuat cedera. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini didik wanita. Sabar didik dia. Makanya bersyukur kalau seorang ikhwah suami punya istri solihah. Syukur kepada Allah. Syukur pada orang tuanya yang telah mendidiknya sampai dewasa menjadi wanita solihah. Sehingga kalau orang tua minta 10 juta, murah. Kita ngelamar, tanya, kira-kira berapa pak untuk ini? 10 juta jangan, wih mahal sekali. Itu murah sekali. Gak cukup mendidik dia 10 juta dari kecil sampai besar, dewasa. Dan orang tua minta itu bukan jual beli anaknya, bukan. Itu untuk acara walimahanmu. Sehingga ikhwah kalau memang engkau niat nikah, kumpulkan biayanya. Jangan mau nikah modalnya modal madil, gak karuan, gak punya apa-apa. Ya. Ditanya, kamu siap apa? Enggak siap apa-apa, Pak. Untuk maharnya, enggak punya. Untuk pestanya, enggak ada. Lah kamu mau ngelamar, iya. Orang tua mikir, ganti yang lain aja sudah. Bisa jadi. Baik, ikhwah barakallahu fikum. Ana mau tanya bagaimana cara mengobati trauma masa kecil yang mendapatkan ya, kekerasan dari orang tua. Karena akibat trauma atau rasa sakit itu mengakibatkan anak gampang marah, marah kepada pasang hidup dan anak-anak. Dan apakah boleh mendatangi psikologi untuk mengobati trauma masa kecil anak? Tapi barakallahu fikum, selama bisa diterapi dengan ustaz, lebih baik curhat kepada ustaz untuk mendapatkan terapi hati. Karena ini adalah hati yang harus diterapi. Datang ustaz, biar nasihat, nasihat, nasihat, nasihat. Ya. Karena apa? Nasihat itulah makanannya jiwa kita. Penuhi dengan nasihat hati kita, insya Allah. Ya datangi ustaz dulu minta nasihat, nasihat. Sehingga dengan upaya nasihat kita amalkan, kita jalani, insya Allah. Ya, trauma itu mudah-mudahan bisa ditepis, ditepis. Dan akhirnya, nah ini contoh ikhwah, pertanyaan ini menggambarkan dampak perilaku orang tua yang keliru, akhirnya menjadi trauma pada anaknya, dan dampaknya karena dulu sering dimarah, akhirnya jadi anak suka pemarah. Kenapa diajari marah sama orang tuanya? Kan lahir kita gak tahu cara marah toh. Kita lahir bersih murni, gak tahu cara marah, gak tahu cara melotot, gak tahu cara ngomong kasar, enggak tahu cara ini, enggak tahu cara mukul. Karena tiap hari bapak ibu sering ribut. Atau mendidik anak dengan kekerasan. Sedikit-sedikit marah. Ibunya sedikit cubit, bapak sedikit jewer. Jadi anak ini syarat dengan kekerasan. Sehingga anak ini pun jadinya terbina terbentuk dengan kekerasan. Inilah dampaknya. Sehingga kita jangan lakukan itu. Benahi diri, rubah. Dengan ilmu maka datangi ustadz untuk minta petunjuk, nasihat. Bagaimana ustadz agar bersabar dan istiqomah mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Jujur ana sulit mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Berdoalah kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat. Atau seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengajarkan doa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat dengan ilmu yang Kau ajarkan padaku dan berilah aku yang memberi manfaat dan tambahilah aku ilmu. Dan kita berusaha mengamalkan, terus minta pada Allah agar Allah memudahkan. Ini tidak ya, tidak bisa kita paksakan. Maka ikhwah, kita bisa mengamalkan ilmu itu rahmat, kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan pertama kita dapat ilmu, kebaikan kedua kita beramal dengan ilmu, itu kebaikan di atas kebaikan. Tayyib barakallahu fikum. Bismillah, bismillah. Ada pertanyaan, alhamdulillah saya dikaruniakan ya, rezeki banyak dari kerja saya sehingga dengan itu saya bisa membantu orang tua dan kerabat lain. Akan tetapi kerjaan saya membuat saya sulit untuk belajar konsisten ya setiap harinya. Saya hanya bisa mengikuti taklim mingguan ya. Itu hari libur. Terkadang waktu libur pun sering digunakan untuk keluar kota, mengunjungi orang tua. Saya minta nasihatnya. Ya fila barakallahu fikum. Utamakan ilmu. Dan engkau bisa bekerja sambil menuntut ilmu. Saat ini maksudnya, walaupun engkau tidak hadir, tapi engkau bisa titip. Tolong ah, ya, untuk streaming, tolong ah, rekamannya kirim. Kalau ada niat di hati kita untuk tidak terlambat dalam ilmu, insyaallah kalau dulu para sahabat seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu an gantian dengan tetangganya. Hari ini Umar yang bersama Rasulullah SAW, besok tetangganya. Karena Pak tidak ingin lewat satu hari datang wahyu dari Allah tidak didengarnya, tidak didapatkannya, maka gantian. Kalau hari ini ya Umar Ibn Khattab radhiyallahu an kerja dengan keluarga ini suruh menemani beliau, mendengar langsung bersama Nabi SAW. Gantian, besok tinggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Supaya apa? Selalu dapat. Nah ini, ya ikhwah, kalaupun kajian tiap hari ada, antum bisa. Yang tadi malam mana? Tolong rekamannya, tolong. Ya, sehingga kita bisa dapatkan sama dengan yang hadir. Kalau ada niat, tapi kalau sudah nggak ada niat, tidak bisa dibicarakan lagi. Ya, kalau nggak ada niat mau ngaji, susah dibilang. Ya malah jadi alasan, afan ustaz, keluar kota, afan ustaz, sibuk, afan ustaz. Nah kalau ustaznya begitu selalu alasan, kamu gak bakalan ngaji. Ikhwah, kadang kita sakit gak datang. Anak sakit ustaz, kenapa gak ngaji? Anak sakit. Nah kalau anaknya ustaz sakit terus gak pernah ngaji, repot. Maka ikhwah, disiplin dan niat kita. Bagaimana jika wanita tersebut ustaz? Saya ulangi pertanyaan, bismillah, bagaimana jika wanita tersebut memiliki orang tua yang sudah bercerai, berpisah. Mohon nasihatnya. Bolehkah kita nikahi? Ya fila barakallahu fikum. Kalau anak wanita orang tuanya bercerai, bolehkah kita nikahi begitu maksudnya? Ya kita lihat. Lihat maksudnya bagaimana perceraiannya dan bagaimana orang tuanya setelahnya. Karena bisa jadi ya itu terjadi, bapaknya mungkin yang keliru, tapi ibunya baik, anak perempuan sama ibunya dididik dengan baik. Ya kita lihat, tidak mutlak seperti yang kami sampaikan tadi. Namun untuk melihat apakah wanita itu wadud, walud, ya tidak jauh dari orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya sudah broken, ya pisah cerai rumah tangganya, lihat. Ya perceraiannya apa sebabnya dan bagaimana, kan bisa kita lihat, tanya tetangganya hari-harinya. Nah itu hanya untuk mengantisipasi atau hati-hati kita, tidak mutlak. Barakallahu fikum. Bagaimana ustaz nasihatnya, bolehkah sang istri bekerja untuk membantu suami lantaran suami masih menganggur? Loh kok suaminya nganggur. Mestinya suami yang gentol, ya. Suami jangan nganggur, masa tega istrinya selalu kerja, sedangkan kerjaan di rumah banyak. Ya, mestinya istri itu membantu suami biar enggak nganggur. Ayo mas, di rumah bikin apa, kita bikin kue, bikin apa, titip-titip di warung-warung begitu. Jangan nganggur, ayo tak bantu. Dimotivasi suaminya, jangan nganggur, dibiarkan nganggur, lama-lama jadi betah pengangguran. Hati-hati. Ya, kamulah kasihan istri. Minta suami tanggung jawab. Ya. Bagaimana bersikap pada istri yang tidak atau kurang romantis? Karena kalau kita sudah romantis, dia tetap saja kaku. Nah, ini berarti perlu pelumas. Biar lebih, biar enggak kaku. Apa pelumasnya? Ya, kamu pintar ngerayu. Masa diajari ngerayu? Malu. Ya, kamu jangan kaku gitu loh. Pintarlah canda, ajak dia. Itu karena dari dulunya dia memang terbiasa dengan kaku gitu, sehingga kamu harus pintar. Ya, bukan pelumas disiraminya. Ya, dirayu, dibikin canda, dibikin ini. Sehingga lama-lama dia senyum, senyum, lama-lama, wah Masya Allah. Nah, jangan dia kaku, kamu kaku. Ya, bentur, retak nanti jadinya. Begitu ya, barakallahu fikum. Ya, caranya ngerayu, ya. Kamu tahu sendirilah bagaimana kiranya gitu loh. Supaya romantis gitu loh. Tapi barakallahu fikum, ya. Terus afan Ustaz, apakah hubungan suami istri akan berlanjut di alam kubur atau di akhirat? Kalau di kubur pisah. Tidak mungkin suami istri di kubur bareng-bareng. Matinya enggak bareng soalnya. Ya, wafatnya enggak bareng-bareng. Tapi kalau di akhirat insya Allah, kalau suami soleh-solehah, dia akan dikumpulkan bersama. Ya, dengan suaminya di surga Allah Ta'ala, seperti ayat yang kita bacakan tadi di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23-24. Allah sampaikan kalau suami sabar, istri sabar membina rumah tangga sehingga berakhir dengan kebaikan, insya Allah kebaikan akan berlanjut sampai di akhirat kelak. Itulah kebaikan yang sebenarnya, itulah kebahagiaan yang sejati, kata Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka, Allah masukkan dalam surga, itulah sebenar-benar kebahagiaan. Dan afila barakallahu fikum, kalau di dunia walaupun saling mencintai suami istri, romantisnya luar biasa, tapi dia tidak beriman, nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Karena Allah katakan, al-ahillau ba'dun li ba'din adu ilal muttaqun. Biarpun mereka saling mencintai di dunia, ya, tapi tidak beriman, akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang takwa. Itu pentingnya. InsyaAllah kita sambung besok pada subuh. Barakallahu fikum, ikhwah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa menjadi pembenahan pada diri kita dan keluarga untuk kita dapatkan jannah surga Allah Ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum terjawab, dilanjut besok insyaAllah.